Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Oleh sio sayangi rasa sayang badani. Yeah. Ayahku adalah sang matahari dan ibuku rembulan. Berdiri melangkah dan ku berlari merebut masa depan. Oleh sio sayang rasa sayang badani. Oleh sio sayangi, oleh sio